Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah yang mempertemukan kita di tempat yang suci ini guna mudzakaratul ilm, saling mengingatkan dalam perkara iman, dalam perkara manhaj. Karena itu perintah Allah kepada mukminin, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin, dan berikanlah peringatan atau ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat, berguna bagi kaum mukminin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti tema yang antum ketahui bersama, memuliakan kedudukan para ulama, Allah merahmati yang telah wafat dari mereka, dan Allah menjaga yang masih Allah berikan umur dari mereka, yang membuat kita membicarakan tema ini adalah semakin maraknya, semakin banyaknya orang-orang yang berani dan semakin berani mencela dan menyinggung kehormatan para ulama sunnah dari para mutatafilin fil ilm, dari orang-orang kecil yang mengaku berilmu atau menisbatkan dirinya kepada ilmu. Bahkan tanpa malu sebagian mereka menisbatkan diri kepada salaf atau kepada sunnah, sehingga menganggap dirinya ahlus sunnah atau menganggap dirinya seorang salafi. Sementara pernyataan dan sikapnya sama sekali tidak menunjukkan sifat-sifat sunni salafi, bahkan bertentangan nyata dengan apa yang diajarkan oleh para ulama sunnah. Dan di antara mereka yang sangat banyak tentunya jumlahnya, la kasarahumullah, di antara mereka yang dengan gigihnya, dengan getolnya mencela dan mencerca para ulama sunnah dengan cara yang halus dan licik, dengan tipu daya, dan golongan ini pun banyak, la kaftarahumullah, di antara mereka adalah yang disebut namanya dengan Firanda. Mungkin sebagian antum mengetahui atau mendengar namanya. Di situs dia tanpa adab, tanpa malu, ia membicarakan kehormatan ulama kita, Imam Jarh wa Ta'dil, Syekh Al-Walid Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala. Antara lain dari pernyataan dia pada halaman 24 di bagian makalahnya yang keempat, ia katakan di antara sebab kerasnya sebagian saudara kita yang mentahdir secara membabi buta adalah mereka mengambil manhaj mereka hanya dari segelintir masyayikh yang sesuai dengan selera mereka. Segelintir masyayikh yang sesuai dengan selera mereka. Dan meninggalkan manhaj para ulama kibar senior seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bani, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalal Fauzan, para anggota kibar ulama dan para anggota lajnah daimah. Di antara para masyayikh yang mereka ambil manhajnya dalam hal ini, bahkan seakan-akan seperti wahyu yang turun dari langit, adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Dia katakan, semoga Allah meluruskan langkah beliau dan mengembalikan beliau kepada kebenaran. Terkesan seperti doa. Terkesan seperti keinginan baik untuk beliau. Padahal yang punya akal sehat dan pemahaman yang benar tentu akan memahami bahwa ini celaan terselubung. Satu dari yang dia ungkapkan ini, bahwa ajaran atau manhaj Syekh Rabi' bertentangan dan berbeda dengan manhaj para a'immah, para ulama seperti bin Baz, Utsaimin, Al-Bani, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, Syekh Rabi' berbeda, menyalahi dan menyimpang dari ajaran mereka. Yang kedua, ia katakan semoga Allah meluruskan langkah beliau. Berarti langkah Syekh Rabi' menyimpang, bengkok dari kebenaran, dari siratul mustaqim, sehingga didoakan untuk diluruskan langkahnya. Semoga, dan mengembalikan beliau kepada kebenaran. Apa yang kamu pahami? Berarti beliau sedang di luar kebenaran, dan lain dari kebenaran adalah kebatilan. Tidak ada lain. Suatu yang salah, batil, sehingga perlu didoakan agar Allah mengembalikan beliau kepada kebenaran. Dia katakan pula bahwa manhaj Syekh Rabi' Al-Madkhali mutasyaddid, keras. Dia katakan pula Syekh Rabi', semoga Allah memberi hidayah kepadanya, demikian terselubung seakan orang yang tertipu, mudah tertipu akan menganggap, oh ini orang khair. Baik, mendoakan doa-doa kebaikan untuk ulama. Semoga Allah memberi hidayahnya kepadanya, memiliki sikap yang terlampau keras di dalam manhajnya. Lalu dia bicarakan beberapa poinnya, antara lain sikap ahlul bid'ah, mensikapi mereka ahlul bid'ah, dibenci secara totalitas 100% dan seterusnya. Barakallahu fikum. Yang ingin kita bicarakan dalam kesempatan kali ini adalah tentang kedudukan para ulama dalam timbangan syariat Al-Quran dan Sunnah. Tentunya Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, salah satu ulama kibar, masyayikh dan imam dari a'immah sunnah di masa ini, sebagaimana persaksian para ulama sunnah yang lain, bukan kita yang memuji beliau seperti itu, tapi para ulama besar. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Nasir Al-Albani, Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah, begitu pula yang masih ada hidup di antara mereka, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Haidan, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, bahkan Syekh Ahmad Yahya Najmi ketika ditanya, benarkah Syekh Rabi murid Anda? Jawab beliau, benar. Beliau pernah belajar di ma'hadku, di Somi Pahsana Jizan. Dan aku termasuk yang mengajarinya ilmu-ilmu syariat. Tetapi sekarang beliau lebih afdal dariku. Karena beliau telah khususkan dirinya membantah banyak ahlul bid'ah dalam kesesatan mereka, menjelaskan kepada umat al-haq, dan itu teranggap sebagai jihad fi sabilillah. Begitu pula Syekh Al-Albani rahimahullah, yang menyatakan beliau Syekh Rabi adalah hamil liwa jarh wa ta'dil, pembawa bendera jarh wa ta'dil. Tidaklah mencela beliau, tidaklah memusuhi beliau kecuali salah satu dari dua orang. Yang pertama jahil, orang yang jahil, enggak kenal, tidak tahu siapa beliau, keilmuannya dan keutamaannya. Maka yang semacam ini yu'allam, diajari, dinasehati, karena dia jahil, gak tahu. Yang kedua, orang kedua yang memusuhi dan mencela beliau, sahibu hawa, mengikut hawa nafsu. Yang semacam ini imma Allah akan berikan hidayah kepadanya, atau Allah akan mematahkan punggungnya. Kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya. Tidak keluar dari salah satu dari dua orang ini. Yang mencela, memusuhi beliau, hafizahullah ta'ala wa afah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, terkait para ulama sunnah perlu kita ketahui bahwasanya para ulama, terutama yang mereka yang berbicara tentang kebatilan, membantah yang batil dan menjelaskan tentang yang hak kepada umat, mereka ini menjadi barometer ukuran apakah orang itu sunni atau bukan. Diriwayatkan dalam Tabaqat Hanabilah di juz pertama halaman 198 dari Abu Zur'a Ar-Razi, imam rahimahullah berkata, "Idza ra'aital kufiyya yat'an 'ala Sufyan ats-Tsauri wa Zaidah fala tashuk annahu rafidhi." Kalau kamu mendapati orang Kufah, kamu sekarang enggak tahu orang Kufah banyak. Tapi kalau kamu dapati orang Kufah ini mencela Imam Sufyan ats-Tsauri dan Imam Zaidah bin Ibn Qudamah, maka jangan kamu ragu kalau dia itu seorang Rafidhah Syiah. Apa tolak ukurnya? Kebencian dan celaan dia kepada Imam Sufyan ats-Tsauri dan Zaidah bin Qudamah. Kata Abu Zur'a, "Wa idza ra'aita asy-Syami yat'an 'ala Maq'ul wal Auza'i, fala tashuk annahu murjid." Kalau kamu dapati orang Syam, sekarang banyak orang Syam, kamu enggak kenal ini orang Ahlus Sunnah atau enggak. Kata Abu Zur'a, kalau kamu dapati dia cela Maq'ul Imam Maq'ul asy-Syami, atau dia cela Imam Auza'i Abdurrahman bin Amr, maka jangan kamu ragu kalau orang itu adalah murji'ah, ahlul bid'ah. Wa idza ra'aital Khurasani yat'an 'ala Abdullah ibn al-Mubarak fala tashuk annahu nasibi. Kalau kamu dapati orang Khurasan sana, Rusia sekarang, mencela Imam Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, maka jangan kamu ragu kalau dia itu nasibah atau nawasib kelompok sesat yang memusuhi Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah. Tentunya juga mereka musuhi karena Ahlus Sunnah memuliakan dan mendakwakan untuk memuliakan Ahlul Bait. Kata Abu Zur'a, "Wa'alam anna hadihi tawa'id kullaha mujmi'atun ala bughdi Ahmad ibn Hanbal di anna ma minhum ahad illa wa fi qalbihi minhu sahm la bur'ala." Dan perlu kamu tahu, kelompok-kelompok ini yang Rafidhah, yang Murji'ah, yang Nawasib, sepakat untuk membenci Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena setiap dari mereka, dari kelompok-kelompok sesat ini, di dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit irja, penyakit rofot, penyakit nasab, yang pasti akan membenci dan mencela Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena masing-masingnya dapat bagian dari Imam Ahmad. membantah Rafidhah, tokoh-tokohnya, membantah Murji'ah, membantah Nawasib dan tokoh-tokohnya, imam-imamnya. La bur'alah, tidak akan sembuh dia darinya, dari penyakit ini. Ini seperti kata Syekh Ahmad Najmi, menunjukkan kepada kita dalil bahwa orang yang diragukan dan kamu gak tahu siapa dia dan seperti apa manhajnya, bisa diketahui dari pernyataan-pernyataannya. Bisa diketahui dari statementnya, dari makalah dan tulisan-tulisannya. Kamu bisa tahu siapa dia. Dari semenjak dahulu. Karena kalau dia ahlu sunnah, yang ada adalah memuliakan kepada para a'immah sunnah. Pujian, doa kebaikan, adab, dijaga lisannya, tulisannya kepada para ulama sunnah. Ahlul bid'ah terlihat dalam kata-kata maupun tulisannya celaan dan tanpa adab serta kebencian yang tampak tertuang dalam kata-kata dan tulisannya. Makanya di dalam Durar Saninya para ulama Najd disebutkan Ahlus Sunnah wal Hadith, para ulama sunnah, para ulama hadith, fi kulli makan wa zaman, di setiap tempat, negeri, di setiap waktu, hum mihnatu ahlil ard, menjadi ujian bagi penduduk bumi para ulama sunnah ini. Ujian karena dengannya orang akan diketahui, diuji dengan para ulama ini. Layaknya kamu masuk ujian, lulus atau enggak, melewati para ulama ini. Untuk diketahui apakah fulan ini ahlu sunnah atau ahlul bid'ah. Diketahui dari para ulama ini. Di setiap negeri, di setiap waktu. Yamtazu ahlu sunnah wal jama'ah bima habbatihim wa tana alaihim. Ahlu sunnah wal jama'ah punya ciri pembeda. Kalau mereka mencintai dan memuji para ulama sunnah tadi. Sehingga kamu tahu lulus ujian ini orang. Berarti dia ahlu sunnah. Kenapa? Yang ada dari lisannya pujian. Menunjukkan cintanya kepada para ulama itu, adabnya. Karena kita terkait Syekh Robi misalnya. Maka yang ada di lisannya kecintaan. Syekh Robi, Syekh kita, ulama sunnah, imam ahlu sunnah. Semoga Allah melindungi beliau, semoga Allah menjaga beliau. Terlihat kalau dia mencintai, memuliakan. Wa yu'rafu ahlul bid'ah wal ikhtilaf bi aibihim wa shanayatihim. Sementara ahlul bid'ah wal ikhtilaf, orang-orang yang berselisih dalam agamanya, menyalahi kebenaran, diketahui dengan mencela mereka dan mencercanya, memusuhinya. Nanti gak lulus dari ujian ini para ulama. Kata-kata yang tanpa adab pada para ulama sama sekali tidak menunjukkan cinta dan penghormatan. Semoga Allah beri hidayah. Allah kembalikan kepada kebenaran. Menyalahi para ulama. Syekh bin Baz al-Bani, Syekh al-Zaymin. terlalu keras dalam manhajnya, nah, dan yang semisal itu. Maka mungkin seseorang akan sulit untuk diketahui celahnya, bagaikan belut sulit untuk dipegang. Kamu bingung ini orang kesalahannya di mana? Licin sekali, picik dan licik. Kitab-kitab yang diajarkan, mungkin kitab-kitab Ahlus Sunnah yang dia bawa-bawa nama para ulama juga, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, orang menganggap punya Ahlus Sunnah, Masya Allah. Dianggap minnana wa fina, dari kita juga ini berarti. Seperti yang disebutkan dalam Durarus Saniyah tadi, ujiannya para ulama ini gak akan tahan mereka. Begitu masuki nama-nama ini, kelihatan siapa yang lulus, siapa yang gagal. Seperti Abu Zur'ah katakan, di Kufah barometernya Sufyan, At-Tawri, Zaidah. Di Syam, Maqul, Auza'i. Di Khurasan, Abdullah bin Mubarak. Ujian bagi penduduk negeri itu, di waktu itu. Terlihat beda Ahlus Sunnah sikapnya dengan Ahlul Bid'ah. Beda. Sangat mencolok perbedaannya. Kamu bandingkan, walaupun bukan tempatnya perbandingan, tapi untuk lebih memahami pernyataan para a'immah ini, para ulama masyayikh kita, bahkan dari yang kibar, a'immah bin Baz, Albani, Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Muqbil, dan yang lain-lainnya banyak. Siapa dari mereka yang kemudian sedikit saja kata-katanya yang serupa dengan ini? Pernyataan Firanda. Semoga Allah beri hidayah dia. Ya Rabbi. Semoga Allah kembalikan dia kepada kebenaran. Sikapnya terlalu keras. Siapa? Beda sikap Ahlus Sunnah. Mencintai pujian yang ada. Kecintaan. Ahlul Bid'ah pun beda, nyata sikapnya. Gak akan sulit mereka untuk menahan diri. Makanya disebutkan ma fika yabdu min fika. Sesuatu yang ada dalam dirimu, seberapapun kamu simpan rapat-rapat, akan tertuang dalam mulutmu. Akan kelihatan dalam falasatul lisan, terungkap, akan terlihat kamu itu tipe orang yang benci ataukah cinta, tipe orang yang menghormati, memuliakan ataukah menghina, mencela, terlihat dalam lisan. Tidak akan bisa dipungkiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Imam Thahawi rahimahullah menyebutkan wa ulama ussalaf minas sabiqin wa man ba'dahum minas tabi'in ahli alkhair wal athar ahli alfiqh wan nadhar. Para ulama salaf dari yang sadiqin, para sahabat, apa yang setelah mereka dari para tabi'in, ahlul khair, ahlul athar, ahlul fiqih, ahlul nazar. La yudkarun illa bil jamil. Mereka itu tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Kalaupun disebut, disebut dengan kebaikan, dihormati dengan penuh adab, dimuliakan. Wa man dzakarahum bisu wa huwa ala ghairi sabil. Barang siapa yang mencela mereka, menyebut dengan kejelekan, maka dia itu bukan di atas jalan yang lurus, tidak di atas siratal mustaqim. Kalau dia menyebut kejelekan dan mencela para ulama, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuh. Orang yang mencela para ulama sunnah, hilang akhiratnya sudah. Urusan agama hancur-hancuran baginya. Rusak sudah akhiratnya. Dan pastikan itu. Permasalahannya jangan kalian anggap hitam putih. Mencela tidak mencela, menghormati, memuliakan atau tidak. Titik sebatas itu tidak. Mempengaruhi keagamaan dia yang lainnya, sisi-sisi keimanannya. Rusak akhiratnya seperti kata Abdullah bin Mubarak. Yang diketahui dari mereka jelek sudah keagamaannya, sisi yang lain, keakhlaknya, muamalahnya rusak. Makanya kamu dapati orang-orang semacam ini ada takaburnya pada dirinya, kesombongan, congkak, merasa lebih dari yang lain. Rusak akhiratnya. Mujadil bil batil, suka debat, asyik dengan batil, sekedar memperpanjang perkara, yang penting bicara, yang penting ini, bil batil. Dan di sisi-sisi yang lain. Kata Ibn Mubarak, وَمَنْ اِسْتَخَفَ بِالْأُمَرَىٰ ذَهَبَ الدُّنْيَا. Sebagaimana orang yang meremehkan para umara, pemerintah yang berkuasa, akan hilang dunianya. Rusak urusan dunianya. وَمَنْ اِسْتَخَفَ بِالْإِخْوَانْ ذَهَبَتْ مُرُوَةُهُ. Begitu pula orang yang meremehkan saudara-saudaranya, teman-temannya, akan hilang muru'ahnya, kewibawaannya. Tidak lagi dihormati oleh teman-temannya. Tidak lagi menjadi orang yang berwibawa di depan mata mereka. Jatuh nilainya. Karena dia suka menghina, mencela teman-temannya, ikhwahnya. Padahal seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebutkan, yang wajib atas kaum muslimin, segenap muslimin setelah wala kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah berwala kepada kaum mukminin. Demikian Quran menyebutkan terutama mukminin para ulama. Kewajiban setiap muslim untuk berwala dan ma'ruf wala, loyalitas itu cinta, menghormati, memuliakan, membela, membela hak mereka, membela kemuliaan mereka, wala. Dikarenakan mereka ahli waris para nabi alaihimussalam. Dan Allah jadikan mereka itu seperti bintang-bintang di langit. Menjadi penunjuk di kala gelap. Di kegelapan daratan maupun lautan. Dan ijma' kaum muslimin. Bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berhidayah, para ulama ini. Dan juga diroya, paham berilmu tentang syariat Allah. Dan setiap umat sebelum diutusnya Rasulullah SAW, para ulama mereka sebelum diutusnya Rasulullah SAW, para ulama mereka adalah orang-orang terjelek dari umat itu. Tetapi muslimin umat ini, Allah jadikan para ulama mereka adalah yang terbaik dari mereka. Mereka sebagai khulafa'ur rasul, pengganti dan penerus Rasulullah SAW. Mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah rasul yang dimatikan dan ditinggal. Dengan mereka kitabullah Al-Quran tegak, dan mereka pun berdiri tegak di atas kitabullah. Dengan kitabullah itu pula mereka berbicara. Demikian, ada kelanjutannya tentunya panjang. Sebagian yang kita nukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Raf'ul Malam di halaman 8 dan 9. Itu sikap dan kesepakatan para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pembelaan kepada para ulama merupakan bentuk wala yang seperti Syekhul Islam sebutkan wajib bagi umat ini. Memuliakan kedudukan mereka adalah bentuk wala kepada mereka yang wajib bagi muslimin untuk cinta dan menghormati mereka dan membela kehormatan mereka dari setiap yang berusaha menjatuhkan kredibilitas mereka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quran Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Dia. Dia yang pertama. Allah sebut karena Dia yang paling mulia dan paling besar. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan para malaikatnya makhluk suci, makhluk mulia yang Allah ciptakan dari cahaya ikut bersaksi dalam persaksian terbesar ini, persaksian tauhid. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang ketiga Allah sebutkan orang-orang yang berilmu, para ulama. Jika ada dari manusia itu yang lebih mulia dari para ulama, pasti akan Allah sebutkan mereka dalam ayat, karena ini persaksian terbesar. Tapi yang Allah sebut hanya ulul ilm dari sekian banyak manusia. Ulul ilm qa'iman bil qism. Allah juga sebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Semakin dia berilmu, semakin takut kepada Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Seperti yang Allah katakan, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, wal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu ahli waris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham walakin warathul ilm. Dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Yang mendapatinya sungguh telah mendapati bagian yang sangat banyak. Semuanya pujian. Semuanya kemuliaan. Allah muliakan, Rasul muliakan. Kemudian para ulama semuanya memuliakan. Maka tidaklah mencela, tidaklah orang itu memusuhi dan meremehkan para ulama sunnah kecuali dia telah menyalahi ajaran Allah, menyalahi tuntunan Rasul, menyalahi jalan para a'immah dan para ulama. Bahkan termasuk yang menjadikan para ulama itu mulia kedudukannya, Allah jadikan mereka sebagai sebab, termasuk sebab terpenting ba'dallah, setelah Allah, terjaganya agama ini. Mereka yang belajar ilmu, mereka yang mengajarkannya kepada umat, berdakwah, menjelaskan, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, membantah yang batil, membantah yang bid'ah, hawa nafsu. Karenanya terjaga agama Allah dari penambahan, pengurangan, dan perubahan-perubahan seperti yang telah terjadi pada agama-agama yang lain. Sebab terjaganya agama Allah, adanya mereka para ulama ini. Tanpa mereka umat gak akan tahu mana hak mana batil. Tentunya para ulama yang semacam ini kalau dikatakan resiko atau konsekuensi yang harus mereka hadapi adalah permusuhan tajam dari ahlul ahwa, dari ahlul bid'ah, dengan berbagai macam cara, ada yang terang-terangan, ada yang secara terselubung. Dalam memusuhi dan mencela mereka. Selalu saja mereka lekatkan tuduhan-tuduhan keji dan sifat-sifat buruk kepada para ulama sunnah. Yang mereka inginkan bagaimana umat berpaling dan meninggalkan para ulama itu. Karena para ulama lah yang membongkar kesesatan dan kebatilan mereka. Dan itu pula sunnatullah yang dihadapi oleh para mursalin alaihimussalam dari umatnya. Kedustaan, permusuhan, ma'ruf. Dimusuhi, ditentang, dicela. Sesekali dikatakan tukang sihir, sesekali dikatakan penyair, gila, dan yang lain-lain. Bahkan bukan hanya itu, secara fisik dilempari, diusir, dikejar-kejar, dibunuh. Nabi, Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Tapi tentunya itu tidak menyurutkan sama sekali semangat mereka dalam berdakwah kepada Allah, kepada kaumnya. Kalau itu para nabi dan para rasul alaihimussalam, maka generasi penerusnya pun akan begitu. Karena setiap umat punya ahli waris. Punya generasi penerus. Permusuhan antara hak dan batin itu lama semenjak Allah ciptakan Adam alaihissalam. Iblis menolak diperintah untuk sujud kepadanya. Dan dia berjanji, bersumpah di hadapan Allah untuk memusuhinya dan anak keturunannya. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua. Qala innaka minal mundurin. Ketika dia minta kepada Allah waktu, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, waktu sampai mereka dibangkitkan sampai kiamat. Qala innaka minal mundurin, engkau termasuk diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Akan aku datangi mereka, aku duduki jalanmu yang lurus. Misalkan mereka kemala abian naumin baini aidihim amin khalfihim an aimanihim wa ansyama'ilihim wala tajidu aktarohum syakirin. Itu sudah sumpah iblis. Permusuhan terjadi, kebencian. Sampai yaumul qiyamah. Sebagaimana sumpah iblis. dia pun tidak malu-malu untuk menampilkan diri sebagai seorang pahlawan yang ingin kebaikan, menampilkan diri sebagai orang yang ingin khair, menampakkan diri sebagai orang yang adil, orang yang bijak, orang yang munsif. Sehingga dia katakan kepada Adam ketika menggoda Adam, wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin, padallahuma bighurur. Bersumpah-sumpah iblis kepada Adam dan Hawa bahwa aku untuk kalian itu orang yang bernasehat. Nasehat itu kan keinginan terbaik. Aku cuma ingin kebaikan untuk kalian berdua supaya kalian kekal selamanya di surga, enggak diturunkan ke bumi, gini-gini, makanlah buah itu. Memusuhi, tetapi menampakkan diri sebagai tokoh yang bernasehat, ingin kebaikan, itu lama. Adam punya keturunan, lalu para nabi, para rasul, dan para sahabat mereka, penerus mereka. Iblis pun punya penerus dan pengikut. Terus permusuhan ke bawah berlanjut. Para nabi, para rasul menghadapi musuh-musuhnya, kaumnya, Musa menghadapi Fir'aun, Ibrahim menghadapi Namrud, nabi fulan dengan kaumnya, ma'ruf. Rasul pun SAW kita dapati bagaimana dengan Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, pengekor iblis. Maka di setiap generasi pun selanjutnya demikian. Enggak berhenti permusuhan antara hak dan batil sampai yaumul qiyamah. Terus itu permusuhan. Dengan berbagai macam manuver dan cara. Tidak akan ada henti-hentinya. Maka jangan heran, jangan kaget. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama sunnah, mereka yang membawa dan mengemban syariat ini, pewaris para nabi sebagaimana Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Maka mencela mereka, memusuhi mereka adalah celaan dan permusuhan kepada syariat. Menghalang-halangi umat dari mereka dan ilmunya berarti menghalang-halangi umat dari syariat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika tentunya beliau bicara tentang para sahabat, jika seorang mubtadi' ahlul bid'ah muncul dan mencela para sahabat itu dengan batil, maka harus dibela kemuliaan para sahabat Rasul, dibantah subhat-subhat yang mereka bawakan, yang dibawakan ahlul bid'ah, dengan ilmu dan dengan keadilan. Hal itu, kata beliau, wajib kita membantahnya, karena mereka adalah penukil dan pembawa syariat. Mereka yang menjadi umana, amin, orang-orang kepercayaan kita. Siapa yang membawa syariat? Dari mana? Dari siapa kita tahu? Dari siapa kita paham syariat Allah? Mereka para ulama. Dari para sahabat, tabi'in. Nah. Mereka jika dicela, mereka jika dimusuhi, dijatuhkan kredibilitasnya, maka itu menjatuhkan syariat. Dan para ulama, kata Syekhul Islam, para ulama yang setelah para sahabat mirip besar, serupa besar dengan para sahabat Rasul dalam pengertian ini. Karena mereka pewarisnya, penerusnya. Maka menjaga kehormatan para ulama, menjaga kemuliaan mereka, tujuan besar, tujuan penting dalam syariat. Apa sebabnya? Tadi, yang dibidik itu bukan hanya para ulama, dan ini makarnya ahlul bid'ah. Ketika mereka mencela para ulama, ketika mereka menunjukkan permusuhan dan kebenciannya, hasilnya apa? Jatuh ini para ulama. Gugur sudah. Umat tidak lagi percaya kepadanya. Umat tidak akan lagi memuliakan kedudukan mereka. Enggak wibawa lagi di mata umat. Habis. Dan kalau ulamanya habis, jatuh. Tidak lagi dipercaya. Yang dibawa ulama ini apa? Bukan dongeng. Syariat Allah yang menyampaikan kepada setiap generasi dari masa ke masa kepada umat ini siapa kalau bukan ulama? Lah kalau pembawanya dijatuhkan, otomatis yang dibawa juga jatuh, gugur. Dan itu yang dimaukan. Mereka sadari ataupun tidak, akan ikut gugur, akan ikut jatuh syariat yang diemban oleh para ulama itu. Makanya menjaga kehormatan para ulama, kata Syekhul Islam masih, daruratun la ghina anha, perkara darurat yang tidak bisa tidak. Tidak bisa kita katakan, enggak perlu. Gak perlu dibantah yang mencela, gak perlu dibela para ulama, gak bisa. Itu darurat, perkara penting, darurat, mendesak, harus. Kata beliau, nusus yang banyak menunjukkan perintah untuk kita membela kehormatan seorang muslim secara umum. Kita tidak boleh mendiamkan dan membiarkan kehormatan saudara kita dicela. Itu hak dia sebagai saudara muslim kita untuk dibela, dijaga kemuliaannya. Apalagi kalau dia dihina dengan batil, tanpa hak. Apalagi jika yang dicela, jika yang dirusak kehormatannya itu seorang alim sunni. Seorang ulama dari ahlus sunnah. di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Umar, ketika seorang munafik mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan para sahabat ini orang yang paling rakus kalau makan, paling banyak, paling dusta dalam berbicara lisannya, tapi dalam perang paling penakut. Maka seseorang di majelis yang cinta dan menjaga kehormatan para sahabat, gak terima dia, cemburu dia. Maka dia katakan, "Gadabta walakinnaka munafik." Dusta kamu dengan omonganmu ini. Kamu ini yang munafik karena omonganmu ini. Sungguh akan aku sampaikan omonganmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhim disampaikan kepada Rasulullah sallam dan turun ayat Quran, "Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un." Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian bermain-main? Karena mereka katakan, kami cuma main-main, kami cuma gurau, cuma canda. Turun ayat ini mencela mereka. Kami main-main dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat orang ini yang munafik ini memegangi unta Rasulullah SAW. Dalam keadaan dia jalan, Rasul sambil jalan, dia pun mengikuti. Dia tersandung-sandung oleh batu. Sambil minta udur, minta maaf, "Ya Rasulullah, kami cuman gurau, kami cuman canda, jangan masukkan hati, jangan sampai ini." Aku melihat dia tersandung-sandung, gak peduli, yang penting bisa dapat maaf dari Rasul. Allah pun katakan, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan kalian minta udur, kalian telah kufur setelah iman kalian. Maka ini yang para ulama sebutkan, munafik ini mencela Rasulullah SAW, mencela para ulama dari para sahabat beliau. Allah kafirkan mereka karena ucapan ini mencela sahabat. Allah bela nabinya. Allah bela para sahabat nabinya. Dan Allah anggap perbuatan mereka itu mempermainkan, memperolok-olokkan Allah, ayatnya dan Rasulnya. Selain itu, riwayat juga mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap. Dia ada di situ, dia enggak terima, dia bela kemuliaan para sahabat, para ulama. Cemburu dia, ghirah bil haqq. Langsung dia enggak terima dan dia katakan, "Dusta kamu, kamu yang munafik." Bil ghaib, dalam keadaan ghaib, artinya para sahabat ketika itu gak ada di tempat, dan hak saudaranya bil ghaib, dan itu hak seorang muslim kepada muslim yang lain secara umum. Bil ghaib, kalau kamu mengaku cinta kepada saudaramu, apalagi mengaku cinta kepada para ulama sunnah, kepada para a'imah, kamu harus membela kehormatan mereka. Kamu harus bela kemuliaan mereka. Jika ada yang mencela dan memusuhi mereka, kamu tidak akan terima, kamu bela. Dan itu bukti kejujuran, cintamu, atau pengakuan cintamu kepada mereka. seperti yang sahabat ini tunjukkan dalam kisah. Dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam pula adalah membela dan menjaga kehormatan muslim. Dan itu yang diterapkan oleh para sahabat setelah beliau. Di Bukhari Muslim dari Ibban bin Malik, ketika Rasul sallallahu datang di rumahnya, salah seorang bertanya atau berkata, Aina Malik ibnu Dukhshun, mana Malik bin Dukhshun? Qala ba'dhum, sebagian yang ada berkata, Nalika munafik la yuhibbullah wa rasulah. Oh, Malik bin Dukhshun itu munafik itu. Enggak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dicela. Maka Rasulullah segera membela kehormatannya. Ala tarahu qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Bukankah kalian tahu Malik bin Dukhshun mengucapkan la ilaha illallah, mengharap dengannya wajah Allah. Mereka pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Dia yang berkata tadi kata. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kembali, sebagian mereka mengatakan, Inna nara wajha wa nasihata ilal munafiqin. Tapi ya Rasulullah, Malik bin Dukhshun yang kita tahu kepada munafiqin. Artinya, kumpulnya atau dia bahkan bernasehat kepada munafikin, memberi masukan-masukan ke mereka. Orang ini bersama munafikin ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, Innallaha harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah haramkan atas neraka yang mengucapkan la ilaha illallah kalau dia mengharap wajah Allah dengannya. Pelajaran bagaimana Rasulullah SAW membela kehormatan dan irf seorang muslim ketika itu dicela. Kalangan para sahabat. Di Bukhari Muslim pula tentang kisah Ka'ab bin Malik. Jika enggak ikut perang Tabuk. Ketika seorang dari Bani Salamah mengatakan, Ya Rasulullah, habasahu burda wa nadharuhu fi affai. Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik itu enggak ikut perang Tabuk karena dia tertahan oleh pakaiannya di dunia, pakaiannya, dan juga ngurusi dirinya sendiri atau kebunnya. Dicela kehormatan Ka'ab. Di situ ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka berkata, "Bisa ma qulta. Wallahi ya Rasulullah, ma 'alimna 'alaihi illa khairan." Jelek apa yang kamu katakan, kata Mu'adz. Demi Allah ya Rasulullah, dibela kehormatan saudaranya. Yang kami tahu dari Ka'ab bin Malik kebaikan. Yang kami tahu dari dia kebaikan. Adapun kamu katakan dia enggak ikut jihad hanya karena urusan pakaiannya, urusan dunianya, jelek perkataanmu, enggak benar. dibela oleh Mu'ad. Sikap para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam hadis Asma bintu Yazid radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sebutkan, man dabba'an irdi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allah an yuqtiqahu minan nar. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dalam keadaan ghaib, kamu tidak di hadapannya, tapi kamu enggak terima, tidak diam ketika kehormatan itu dilanggar, kamu bela, maka wajib bagi Allah, Allah wajibkan dirinya sendiri untuk memerdekakan hambanya ini dari api neraka. Fadilah, keutamaan orang yang membela kehormatan saudaranya. Ini secara umum, muslim dengan muslim. Kif kalau itu ulama yang membawa syariat, yang menjelaskan sunnah dan akidah kepada kita. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Juga di dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Darda, Rasulullah SAW sabdakan, man radda an irdi akhi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, disebut radda an irdi akhi, artinya dia selamatkan, dia jauhkan kehormatan saudaranya ini dari segala cercaan dan celaan yang mencelanya. Maka Rasul katakan, Allah pun akan menjauhkan atau menyelamatkan wajahnya dari neraka di hari kiamat kelak. Begitu pula diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sebutkan, man nasara akhahu bil ghaib nasarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membela saudaranya bil ghaib, keadaan ghaib tadi, Allah akan bela dia di dunia dan akhirat. Wa jazaa' min jinsil amal. Dan balasan itu sesuai dengan jenis dengan amalannya. Kamu membela kehormatan saudaramu, maka Allah akan membela kamu di dunia maupun akhirat. Di dalam riwayat Abu Dawud dari Mu'ad, Rasulullah SAW sebutkan dari Mu'ad bin Anas, man hama mu'minan min munafikin urahu qala ba'athallahu malakan yahmi lahmahu yawmal qiyamah min nari jahannam. Barang siapa yang melindungi seorang mukmin dari munafik, kata Mu'ad, sepertinya beliau juga katakan, Allah akan utus kepadanya malaikat yang akan melindungi dagingnya dari neraka di hari kiamat kelak. Wa man rama musliman bi syai yuridu syainahu bihi habasahu Allah ala jisri jahannam hatta yakhruja mimma qal. Dan barang siapa yang menuduh seorang muslim dengan suatu tuduhan yang dia inginkan celaan dengan tuduhan itu, dia menuduh begini gitu, yang dimaukan memang celaan kepadanya, Allah akan tahan dia di jembatan jahannam sampai dari sampai dia keluar dari apa yang telah dia katakan. Ditahan di jembatan Jahannam wal iyadzu billah. Juga diriwayatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad dari Ibnu Mas'ud berkata, man igtiba indahu mu'min fanasarahu jazahullahu biha khairan fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang di depannya seorang mukmin diribai, ada orang lain berbuat riba, nah ini mencela dan menjarakan kejelekan saudaramu, lalu dia membelanya, bela kehormatan saudaranya itu, Allah balas dia dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Waman uktiba indahu mu'min falam yansurhu jazahullahu biha fid dunya wal akhirati syarran. Namun barang siapa yang seorang mukmin diribai di depannya dan dia tidak bela, dia biarkan, dia tidak menunjukkan pembelaan, Allah balas dia di dunia dan akhirat kejelekan. Alhamdulillah. Karena perbuatannya perbuatan jelek, dibalas dengan kejelekan. Wa mal taqama ahadun luqmatan syarran min irtiyabi mu'min. In qala fihi ma ya'lam faqad irtaba wa in qala fihi bima la ya'lam faqad bahata. Dan seseorang tidaklah mengunyah sesuatu yang lebih jelek dari perbuatan riba yang dia lakukan pada saudaranya mukmin. Jika memang ada betul padanya yang dia kejarakan, maka dia telah riba. Jika tidak ada yang dia bicarakan, maka dia telah melakukan buhtan lebih besar, kedustaan. Ini beberapa asar riwayat hadis dan asar para sahabat mauku. Belum lagi a'immah salaf, para ulama salaf yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya menjaga kehormatan para ulama, memuliakan kedudukan mereka, dan membantah siapapun yang berani menyentuh dan menjamah kehormatannya. Terutama mereka-mereka para ulama yang dikenal getol membela sunnah, membantah bid'ah dan orang-orangnya. Makanya itu dijadikan pertanda penyimpangan orang. Pertanda orang itu sesat. Kata Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah, imam, idza ra'aita ar-rajul yatakallam fi Hammad ibn Salama wa Ikrima maula ibn Abbas fattahimhu 'ala al-Islam. Kalau kamu dapati seseorang mencela Hammad bin Salama atau Ikrima maula ibn Abbas, tuduh dia dalam Islamnya. Tuduh dia dalam keislamannya, karena kalau dia muslim hak, enggak akan mencela a'immah dan para ulama seperti Hammad dan Ikrimah. Tuduh keislamannya benar, keislaman dia. Juga disebutkan oleh Imam Ali Ibnul Madini, guru besar Bukhari rahimahullah, idza ra'aita ar-rajul ya'tamid min ahli al-Basra 'ala Ayyub as-Sikhtiyani وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرجو خيره ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ wa Wahab ibnu Jarir fa inna haula mihnatu ahlil bidah. Kata Ali bin al-Madini, kalau kamu mendapati seseorang dari Basrah kembalinya, ini bersandarnya, kepercayaannya kepada para ulama ini, Ayub Sistiani, Imam Ibni On, Yunus, Taimi, dia cinta kepada mereka-mereka ini, para ulama sunnah, dia sering sebut namanya dari dulu. Jika ada apa-apa yang disebutnya nama Imam ini, Ayub Sistiani berkata begini, Imam Ibni On menjelaskan begini, yang aku dengar Yunus begini, At-Taimi begini, Ayub Sistiani menjelaskan ini, berfatwa begini, sering disebut di lisannya. Artinya menjadi rujukan dan patokan dia dalam beragama, dia bersuri toladan mereka, kepada mereka yang jadi panutannya, maka berharaplah kebaikan darinya. Artinya kamu tahu ini orang alal khair, ala sunnah. Kalau yang disebut-sebut para ulama sunnah. Kemudian setelah mereka ini, setelah Ayyub ibn Aun, Hammad bin Salama, Mu'ad bin Mu'ad, Wahab ibn Jarir, kalau disebut-sebut, dibawakan, dimuliakan, pertanda dia ahlu sunnah, ahlu khair, berharap kamu padanya. Karena mereka itu, kata Ali ibn al-Madini, mihnah ahlul bidah. Sebagai ujian bagi ahlul bid'ah, seperti Abu Zur'ah tadi katakan, sama. Ujiannya ahlul bid'ah, para ulama-ulama ini. Makanya mencela mereka para ulama adalah celaan kepada syariat yang mereka sampaikan. Menjatuhkan para ulama berarti menjatuhkan syariat yang mereka sampaikan. Segala macam permusuhan, segala bentuk kebencian, celaan kepada para ulama dengan terang-terangan ataupun terselubung, dengan dijuluki atau disifati dengan julukan atau sifat yang jelek, dikatakan keras, ekstrim, mutasyaddid, dan yang semisalnya, muncul darinya banyak dampak negatif, antara lain dengan itu berarti kamu telah meninggalkan kewajiban syariat untuk menjaga dan memuliakan kehormatan seorang muslim dan para ulama sekarang. Kalau kamu sia-siakan dan kamu diamkan, berarti kamu tidak membela hak kehormatan saudaramu. Kalau itu secara umum kehormatan muslim, terutama jika itu kehormatan para ulama dan a'immah sunnah. Yang kedua, celaan kepada seorang alim salafi, ahlu sunnah, yang melalui dia, karenanya Allah menghancurkan tipu daya dan syubhatnya ahlul bid'ah, sehingga umat ini selamat terjaga dari para ulama. Mencela mereka berarti itu mencela yang mereka sampaikan. Memusuhi mereka berarti kamu memusuhi apa yang mereka sampaikan. Karena ahlul bid'ah ini, ahlul batil ketika mencela, ketika membantah para ulama, jangan kamu kira sosok ulama itu saja yang dia maukan. Mereka rame-rame, biat-biatnya membantah syarobi. Jangan kamu kira sosok syarobi semata yang dibidik. Tapi yang mereka mau adalah ajaran hak yang bersamanya. Ini makar mereka. Kebenaran dan syariat yang dibawa oleh para ulama tersebut itu yang mereka mau. Entah ganti seperti apa yang mereka inginkan, mengganti kedudukan para ulama besar, a'immah seperti Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Yang ketiga, jika umat ini melakukan khudlan, khudlan itu tidak mau menolong, tidak mau bantu, tidak mau menjaga dan membantah mereka yang mencela, memusuhi para ulama, jika itu diteruskan, ulama ini akan menjadi wahid seperti sendirian. Dan orang jika sendirian, mereka akan na'udzubillah bisa kemudian melemah, bisa kemudian luntur semangatnya, berkurang. Karena mereka manusia. Menimpa mereka apa yang menimpa manusia yang lain. Walaupun berbeda, kamu saja ketika kamu dimusuhi orang, dicela, dimaki, disakiti, gak ada satupun saudaramu mau nolong. Kamu dibiarkan, terserah mau diapakan. Yang mendolimi kamu gak akan mereka lawan. Seperti apa perasaanmu? Kamu sedih, kamu gelisah, bisa melemah maknawiyahmu, semangatmu jadi patah. Dan para ulama manusia dan tidak maksum dari kesalahan, dan itu madarat. Yang keempat, diamnya sebagian dari mereka yang berani mencela dan memusuhi para ulama akan menjadi fitnah. Fitnah bagi awam, fitnah bagi mubtadi'in, para pemula yang belum kokoh dalam manhaj, belum kokoh dalam menghadapi ujian-ujian. Fitnah akhirnya. Fitnahnya apa? Akan dijadikan pegangan oleh mereka. Jika celahan-celahan itu enggak benar, jika omongan itu salah, enggak akan didiamkan oleh alim bulan, oleh bulan. Mereka enggak akan diam. Mereka akan bicara, akan bantah. Tapi buktinya mereka diam. Berarti benar tuduhan yang selama ini dilontarkan. Berarti benar apa yang dimaukan selama ini. punya dalih, mereka punya hujjah. Makanya seperti para ulama sebutkan, Syekh Robi dan yang lain, Syekh Ubaid, termasuk fitnahnya dulu, awal-awalnya ketika seperti jamaah tabligh muncul ini itu dalam dakwah, kan mereka berdalil, Syekh bin Bas masih diam. Mereka anggap diamnya beliau itu sebagai rekomendasi, pujian, fitnah. Walaupun tentunya kemudian Syekh paham dan tahu siapa hakikat mereka sehingga digolongkan menjadi 72 golongan yang sesat. Al-Muhim, jika dibiarkan dan tidak ada yang membela, apalagi di kalangan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, fitnah besar bagi umat ini. Di masa-masa belakangan, ahlul bid'ah banyak melakukan berbagai macam cara yang mereka lakukan untuk memusuhi para ulama sunnah. Seperti yang tadi dinukilkan, bahwa utamanya yang mereka bidik itu yang aktif bicara, yang vokal, berani membantah yang batil, membid'ah, menjelaskan yang hak seperti apa. Itu yang dimusuhi habis-habisan sama mereka. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama sunnah, mereka punya hak besar atas umat ini. Yang mana, jika hak-hak ini tidak dijaga dengan baik, tidak ditunaikan dengan baik, akan melahirkan sekian banyak madarat kepada individu maupun kepada umat ini secara umum. Jika hak-hak para ulama itu tidak dijaga, jika kehormatan mereka tidak dibela, tidak dimuliakan kedudukannya, banyak madarat akan muncul. Dan seperti mesus yang tadi, itu khudlan. Kamu mukhaddil. Dan seperti para masyaikh kita sebutkan, betapa banyaknya tipe-tipe mukhaddil di masa ini. Mukhaddil itu orang yang menjatuhkan maknawiyah kamu, sehingga kamu malas dan tidak bersemangat melihat situasi dan kondisi yang ada. Mukhaddilah, kelompok yang melakukan takdir. Takdir itu tidak memberikan bantuan atau pertolongan di saat itu sangat dibutuhkan. Di kala peperangan sedang dahsyat berkecamuk antara ahlul bid'ah dan ahlus sunnah, saling membantah. Ini tentunya ahlus sunnah membantah dengan ilmu, dengan hikmah, dengan yang ahlul bid'ah tentunya dengan hawa nafsu. Sedang genjar-genjarnya itu, ahlus sunnah dimusuhi sana-sini, dia cuek. Tidak mau beri pertolongan. Di saat dia perlu muazir, butuh dia penyemangat, orang yang membantu dia, orang yang menguatkan dia dalam manhajnya, takdir. Makanya Rasulullah katakan, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan madarat bagi mereka orang yang menutupi atau meninggalkan pertolongan kepada mereka atau orang-orang yang menyalahi mereka. Dikedepankan khudlan karena itu lebih parah, lebih jelek. Tapi tidak akan madarat bagi kelompok al-haq ini sampai datangnya ketetapan Allah. Khudlan khadalahum, di saat kamu butuh-butuhnya bantuan dia, di saat itu sudah dia lari. Kamu punya teman akrab misalnya, dekat sekali dan wah, hubungan baik selama ini. Giliran kamu dicegat sama preman misalnya, nasallahu alafiyah contoh. Dipalak oleh mereka dua orang, tiga orang. Padahal kamu waktu jalan bersama lima temanmu, saat itu kan kamu sangat butuh pertolongan supaya gak terzalimi. Malah ini meninggalkan kamu hadapanmu sendiri sana. Ya lari pulang, khudlan. Orang dekat kamu sendiri. Dan sakit hatinya kamu sama mereka besar. Dari orang yang kamu harap semestinya membela, memberi loyalitas, bantu kamu. Justru saat-saat genting seperti itu dia tinggalkan kamu. Itu khudlan. Walau ada satu pembelaan dari mereka yang mengaku ahlu sunnah, menisbatkan diri kepada sunnah. Ketika para ulama dicela dan dijatuhkan kemuliaannya. Anehnya, orang-orang seperti ini, seperti Firanda, yang sok mau menampakkan dirinya objektif, menampakkan dirinya ilmiah dan adil, dia tentunya mendasari pegangan dia, oh Syekh Rabi itu keras karena omongan Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah yang telah dijelaskan oleh Ustaz Luqman sebelum ini dengan tulisan beliau. Asy-syahid terkait penilaian Syekh Rabi terhadap omongan Sayyid Qutb, kalau jahiliyah itu kufur maknanya. Baik, dari perkataan seperti ini masih samar dan salah dia dalam penafsirannya. Syekh Nasir pun rahimahullahu taala telah dibantah dan diluruskan dalam penilaian beliau ini. Al-Muhim, yang kita ingin angkat bahwa yang jauh lebih nyata dari itu, ini sekarang dia ingin menampakkan keilmiahannya dan sok munsif, orang yang insaf, objektif. Gak benar Sayyid Qutb terzalimi dalam hal ini. Dia gak sampai mengatakan jahiliyah itu maknanya kufur, berarti mengkafirkan umat Islam secara umum di dunia. Ini, ini, ini. Anggap seperti itu. Walaupun gak benar sekali lagi. Wah, penilaian Syekh Rabi tepat. Dan itu didasari oleh omongan Sayyid Qutb sendiri. Plus penjelasan dari tokoh-tokoh ikhwan muslimin sendiri. Qardawi dan yang lainnya. Al-Muhim, yang lebih nyata dari itu, yang lebih jelas dari itu, kalau dia munsif dan mengaku objektif serta ilmiah, ada omongan Ibrahim Ruhaili, Doktor Profesor Dr. Ibrahim Ruhaili, yang mengatakan, kalaupun orang tidak membid'ahkan Jahm bin Sofwan, nggak masalah, nggak apa-apa. Ambil ilmu darinya, belajar darinya. Jangan urus, jangan kamu gubris. Kalaupun dia tidak membid'ahkan Jahm bin Sofwan. Padahal ulama salaf bukan lagi mereka enggak ridho Jahm bin Sofwan dibid'ahkan, dikatakan mubtadi para ulama salaf. A'imah tidak ridho, tidak terima Jahm bin Sofwan dinyatakan mubtadi karena mereka mengkafirkan Jahm bin Sofwan bukan lagi mubtadi. Seperti Ibnu Qayyim bawakan 500 alim mengkafirkan Jahm bin Sofwan dari a'imah salaf. Tapi Ibrahim Rahadi mengatakan jangan, enggak masalah, enggak deal, jangan kamu urus kalaupun orang tidak membid'ahkan Jahm bin Sofwan. Mana yang lebih dahsyat? Nah, kenapa tidak kamu bantah? Kenapa dia tidak kemudian menampakkan objektifnya ini salah jelas-jelas? Kontroversi yang sangat dan tabrakan betul dengan para a'imah dan para ulama salaf, 500 alim mengkafirkan Jahm bin Sofwan yang mengatakan kalaupun tidak membid'ahkan enggak masalah. Ini membid'ahkan. Enggak ada ulama salaf membid'ahkan Jahm bin Sofwan. Mengkafirkan iya banyak. Tapi mana? Padahal dia orang yang lekat sekali, dekat sekali dengan Ibrahim Ruhaili. Mana insaf? Mana kemudian objektif yang sok ditampak-tampakkan oleh dirinya ilmiah, doktor dan ya subhanallah. Sahibul hawa. Orang kalau sudah dikungkung oleh hawa nafsu, seperti ibarat kata hata gajah di depan matanya, dia gak ngeliat. Semut entar di tengah lautan. Ada semut sepertinya. Di atas ombak sana, di tengah lautan, ada seekor semut kelihatan begini. Oh ya subhanallah. Dan mana objektifnya? Dia dengan getol, Iranda dengan getolnya, dengan lantangnya, dengan jur'ahnya, mengatakan Syekh Rabi keras, terlalu keras, mutasyaddid, dan menyalahi para ulama, para imam yang lain. Giliran dia dihadapkan kepada pernyataan Syekh Hafidhullah terkait Abdul Razak ibn Syekh Abdul Muhsin al-Abbad. Bahwa kata Syekh terkait Radio Roja, ketika ditanyakan kepada Syekh Robi, adapun Syekh Abdul Razak, dia tertipu dengan mereka. Jangan kamu percaya, jangan kamu tertipu pula. Hanya karena Syekh Abdul Razak pernah datang ke mereka atau menjadi musyrif. Musyrif am yang membimbing radio ini. Jangan kamu percayai. Dia tertipu dengan mereka. Kata dia, lalu kenapa Syekh Abdul Razak al-Abbad tidak sekalian dikatakan mubtadi' saja oleh Syekh Rawi? Tidak dibid'ahkan sekalian saja karena bersama Radio Roja yang telah dibid'ahkan dan ditahdir. Kenapa Abdul Razak tidak ditahdir sekalian oleh Syekh Rabi? Itu pernyataan dia atau maknanya demikian, mungkin lafaz sedikit beda. Mana objektif kamu? Mana ilmiah yang dia gembar-gemborkan? Ya subhanallah. Kalau dia punya akal yang waras, kalau dia punya objektif dan ilmiah, semestinya ini kan membantah dia sendiri. Di satu sisi kamu katakan Syekh Rabi keras, mutasyaddid, dan menyalahi para ulama lain. Kalau Syekh keras, mutasyaddid, abis Abdul Razak, mubtadi, sudah. Hizbi dan ditahdir oleh Syekh Rabi. Karena kerasnya. Nah, sekarang buktinya di depan mata kamu. Bahwa hatta Syekh Abdul Razak pun tidak ditahdir oleh Syekh Rabi. Beliau tidak ditabdi, tidak dikatakan hizbi. Menunjukkan apa ini sekarang? Jawab. Kamu artikan apa ini sekarang? Kenapa Syekh tidak membid'ahkan, tidak mengatakan Abdul Razak Al-Abbad mubtadi, tidak mengatakan Abdul Razak Al-Abbad hizbi, kemudian mentahdir darinya? Kenapa? Padahal kamu katakan keras. Sangat keras. Dan menyalahi para imam. Bahkan manhaj yang menurut dia, Miranda, membuat orang membabi buta di dalam mentahdir dan mentabdi. Mana tahdir kepada Abdul Razak? Mana tahdir tabdi kepada Abdul Razak? Tidak ada. Sekarang apa kamu tafsirkan di sini? Kalau orang yang munsif, jika dia ilmiah dan bijak, mendudukkan masalah dengan baik, akan tahu bahwa memang para ulama kita, masyayikh kita, membedakan yang ini sedang dinasehati, masih diharapkan kebaikan darinya, ini disabari, dinasehati, kita belum mendapati dan kita belum mendengar sampai saat ini ada pentabdian terhadap Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Ya, kita tidak melangkahi para ulama kita. Kesalahan nam dibantah, itu kesalahan beliau. Ikut bersama mereka, datang di acara-acara mereka, dibantah oleh para ulama nam. Semua para ulama bicara, Syekh Robi, Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh kita yang lain, Syekh Ubaid. Tapi untuk dikatakan dia mubtadi, dia hizbi, kita tidak mendapati dari para ulama kita. Keadilan para ulama, adilnya mereka, kehati-hatian mereka. Ini nasihati, diupayakan, diingatkan. Karena masih diharapkan kebaikan darinya. Dan di sisi lain, Abdul Razak Al-Abbad, beliau ini tidak didapati memusuhi dan memerangi para masyayikh sunnah. Tidak mencela mereka, tidak memerangi dengan kata-kata atau semisalnya. Memfitnahnya itu tadi, datang bersama mereka, daurah di tempat-tempat mereka. Bukan hanya di sini, ada di negeri-negeri lain pun demikian, bersama hizbiyin. Itu fitnahnya. Tentunya beda dengan yang lain, seperti Ibrahim Ruhaili, Ali Hasan, Abul Hasan. Mereka bukan hanya bersama hizbiyin, tapi memerangi para ulama. Nulis, bicara. Nah, tentunya kan beda, dibedakan dua orang ini. Yang ini memerangi, yang ini enggak memerangi. Sikapnya pun dibedakan. Ini keras. Ya silahkan nilai sendiri. Orang yang bijak, orang punya akal akan bisa menilai. Ya seperti itu. Sahibul hawa. A'ma. Orang yang kalau sudah ngikuti hawa nafsunya buta. Enggak bisa melihat dengan mata yang sehat. Tuli, gak bisa mendengar dengan telinga yang sehat. Seperti Hakami sebutkan, mereka-mereka ini umyun walau nadaru, summun walau sami'u, bukmun walau nataku. Mereka itu buta walaupun mereka melihat. Mereka itu tuli walaupun mereka mendengar. Mereka itu bisu walaupun mereka berbicara. Artinya pandangannya tidak manfaat bagi dia kalaupun dia melihat melek. Pendengarannya pun enggak ada manfaatnya bagi dia kalaupun dia mendengar. Sudah tertutupi dengan hawa nafsu. Qalbunya wal iyadu billah penuh sesak dengan kebencian kepada para ulama sunnah. Jiwanya ditutupi dan dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian kepada para ulama sunnah. Sehingga hatta yang baik, yang benar pun tampak salah bagi dia. Cungkir balik. Kalau istilah Firanda sendiri standar ganda. Kamu sekarang standarmu yang ganda. Kamu sendiri yang ganda standarmu. Timbangan yang ganda. bagi orang, kamu tidak terapkan timbangan yang begini bagi orang, bagi dirimu sendiri kamu gunakan timbangan standar yang lain. Karena sallallahu alaihi wasallam, azan jam berapa? Kurang 5 menit. Hah? Insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam.